Silakan. Tolong dikecilkan pesawat televisinya, volumenya dan volume mulutnya diangkat. Halo, assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yana. Mama gini Mama, saya mau curhat dong Mama. Iya dong. Iya dong. Saya punya masalah Mama di keluarga. Iya. Halo Ma. Iya. Terus ngomong, kita dengerin kan. Kalau Ma ngomong Yana kapan ngomongnya? Iya. Ayo ngomong, Mama dengerin. Yana 20 tahun Mama. Iya. Yeah. Yana punya masalah di keluarga. Tapi Yana pengen ketemu sama Mama. Yana gak bisa cerita di televisi. Jadi tidak. Sekarang Yana mau ngapain? Mau minta ketemu sama Mama. Oh ya udah ketemu ya, sekarang. Kalau ketemu sama Mama bisa datang aja ke sini kalau lagi siaran kan ketemu sama begitu, Mama ya. Ya. Gitu okay. Ya. Baik ya. Buat yang pengen ketemu sama Mama silakan saja langsung datang sini pagi-pagi. Saya ketemu. Ya. Mama ketemu Marwoto juga. Iya. Kalau yang mau ketemu Mama saya pikir-pikir dulu lah gitu ya. Baik sudah berbunyi. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam A. Iya dengan siapa Bu? Dengan Ibu Eni mau curhat sama Mama. Mana? TV-nya tolong kecilin Bu Eni. Ini udah kecil suara TV-nya. Oh berarti TV saya, maaf ya Bu ya. Ya, ya silakan Ibu. Bu Eni dari mana? Iya Ma. Dari mana? Dari Cideng Ma, Jakarta Pusat. Oh, ya. Iya. Terlebih dahulu saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama Mama dan A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Ma, saya mau nanya, apa hukumnya ya Ma ya, bagi suami, saya ini ya, udah 8 bulan lah ya, tidak dinafkahi sama suami, yeah. Tapi saya nggak terlalu banyak nuntut sama suami saya. Nafkah apa nih, lahir batin? Saya masih punya tabungan, okay. Jadi masih bisa saya makan di tabungan, iya memang sih hasil suami saya dulu juga, yeah. Jadi saya minta, tindakan apa yang harus saya lakukan ya Mah ya? Iya. Oke. Ketika Anda masih punya tabungan dan itu punya suami, artinya Anda masih dinafkahi oleh suami Anda. Begitu. Emang kemana? Pergi dia. Jadi, kalau saya misalnya menuntut sama dia gimana kalau cari pekerjaan lain, sementara suami saya itu belum sanggup kayaknya loh Mah. Dia disuruh Ibu, ternyata. Jangan dorong-dorong suami suruh kerja. Kita juga perempuan kerja bisa kok. Di kita kebanyakan salah. Ketika suami penghasilan kurang, suami dorong-dorong salah. Lihat Allah berfirman, Inna sofa wal marwata min sa'ilah. Siti Hajar kerja, Siti Hadijah kerja, perempuan kerja dong, jangan hanya minta sama suami. Iya. Begitu Bu. Oh jadi, iya. Iya. Jadi cuman itu kok Ma. Iya. Saya menuntut banyak enggak dari suami saya. Karena iya saya makanya ibu dia cari duit dah bekerja. Begitu. Iya, Bu, ya. Suami iya, ibu kemarin 8 bulan ngasih duit emang. Bu, gimana Ma? Suaminya kemana nggak kasih ngasih duit? Ada sih dekat saya, cuman